بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهد الإخوة رحمني ورحمكم الله di pembahasan kita pada materi kitab Tauhid, pembahasan kita sampai pada hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal ditampakkannya umat-umat terdahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau melihat adanya seorang nabi yang memiliki seorang pengikut dan dua orang pengikut. Bahkan Rasul melihat adanya seorang nabi yang bersamanya ar-rahtu, jumlah bilangan antara 3 sampai dengan 9 orang. Bahkan beliau melihat adanya seorang nabi yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Sampai akhirnya ditampakkanlah umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan ditampakkannya umat beliau sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini, dan beliau dikhabarkan di peristiwa tersebut bahwasanya ada 70 ribu orang dari umat Islam ini yang akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal azab, tanpa melalui proses hisab dan tanpa melalui proses azab, sehingga mereka langsung masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui proses hisab dan azab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sifat dari ke-70 ribu orang tersebut. Rasul mengatakan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sehingga yastarhun maknanya adalah talabur ruqyah, meminta orang lain untuk meruqyahnya, untuk membacakan kepada dirinya ayat-ayat Al-Quran agar dengannya dia bisa sembuh dari keluhan penyakitnya. Ini makna dari yastarhun. Naam. Dan ini adalah sifat pertama yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ada pada 70 ribu orang yang mereka masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal azab. Al-Syekh bin Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan adanya 3 faktor sebab yang menyebabkan seseorang tidak minta untuk diruqyah. Naam. Sebab yang pertama yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah adalah liquwwati i'timadihim 'ala Allah taala. Liquwwati i'timadihim 'ala Allah taala. Faktor penyebab seseorang tidak minta diruqyah ketika dirinya sakit adalah disebabkan karena kuatnya bersandarnya diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka atau kuatnya tawakal mereka kepada Allah azza wa jal. Nah, karena satu-satunya yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Satu-satunya zat yang mengangkat penyakit adalah Allah azza wa jalla. sehingga mereka bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dengan kuat, dengan sempurna, sehingga menyebabkan akhirnya mereka tidak butuh kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ini sebab pertama yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam akhir hadis ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, menunjukkan kapan seseorang dia tidak minta orang lain untuk meruqyahnya adalah sebagai bertanda kuatnya tawakal dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian faktor yang kedua adalah li'izzati nufusihim 'anit tadhalluli li ghairillahi ta'ala. Li'izzati nufusihim, disebabkan karena kemuliaannya jiwa-jiwa mereka, disebabkan karena faktor mulianya jiwa-jiwa mereka. 'Anit tadhalluli li ghairillah, sehingga mereka tidak mau untuk merendahkan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang minta pertolongan kepada orang lain, maka secara tidak langsung dia menganggap bahwasanya dirinya rendah, butuh kepada uluran orang tersebut. Nah, dan inilah penyebab yang menyebabkan akhirnya seseorang tidak minta diruqyah. Mereka memiliki jiwa-jiwa yang mulia, tidak berkeinginan untuk merendah kepada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka hanya merendahkan diri mereka kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lima fi dzalika min at-ta'alluqi li ghairillah. Lima fi dzalika min at-ta'alluqi li ghairillah. Karena yang demikian tersebut menyebabkan seseorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seseorang meminta orang lain meruqyahnya, di samping menunjukkan dia adalah seseorang yang merendah kepada makhluk tersebut, demikian pula kurang rasa percaya dan bersandarnya tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula akan menyebabkan seseorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, padahal yang memberikan kesembuhan adalah Allah, yang mengangkat darinya musibah tersebut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan yang demikian terjadi terkadang ketika seseorang, sebagai misal, butuh orang lain meruqyahnya. Mungkin dia terkena gangguan jin, sihir, dan yang semisalnya. Terkadang ketika dikhabarkan ataukah dia menyampaikan kepada orang dekatnya untuk meminta seseorang meruqyahnya datang ke rumahnya, ini muncul rasa bersandar kepada orang tersebut. Bahkan terkadang sering bertanya, kapan si fulan datang? Kok belum datang padahal janjinya hari ini datangnya? Padahal janjinya malam ini datangnya? Sehingga dia terus was-was dan beranggapan bahwasanya dengan kehadiran orang tersebut dia akan sembuh dari penyakitnya. Ini akan mengurangi nilai tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat dari 70 ribu umat Islam ini yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal adab, tanpa hisab dan tanpa adab, adalah mereka orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Yang tidak minta untuk diruqyah. Sehingga hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala berisikan anjuran agar seseorang tidak minta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Di dalam hadis ini berisikan anjuran agar seseorang tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya, bukan sama sekali berisikan faedah agar seseorang tidak boleh meruqyah. Nah, bukan sama sekali berisikan faedah agar seseorang tidak boleh meruqyah atau menolak keinginan orang lain untuk meruqyahnya. Ini yang tidak dibenarkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah na'am menjelaskan di dalam salah satu risalahnya bahwasanya keadaan seorang manusia di dalam menyikapi permasalahan ruqyah, itu memiliki tiga tingkatan. Hunaka thalathu maratib. Di sana ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama kata beliau rahimahullah, ayatluba man yarqihi. Wa hadza qad fatahu al-kamal. Seseorang yang dia minta orang lain untuk meruqyahnya. Orang yang seperti ini kata beliau rahimahullah akan terluputkan darinya kemuliaan yang sempurna. Tidak termasuk dari mereka orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminnya akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Karena dia minta orang lain untuk meruqyah. Naam. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, Alla yamna'a man yarqihi. Seseorang yang dia tidak menghalangi orang lain untuk meruqyahnya. Ketika ada saudaranya melihat dirinya sakit kemudian menawarkan bantuan untuk meruqyahnya, maka dia tidak menghalangi dirinya, mempersilahkannya. Beliau rahimahullah menyebutkan wa hadza lam yafuthul kamal li'annahu lam yastarqi wa lam yatlub. Maka orang yang seperti ini tidak terluputkan darinya kesempurnaan tersebut karena dia adalah seseorang yang tidak meminta dirinya untuk meruqyahnya. Sehingga yang demikian sama sekali tidak mencacati at-tauhid dan tawakal yang dimiliki oleh seorang mukmin. Naam. Kemudian yang ketiga, ayyamna'a man yarqihi. Seseorang yang menghalangi orang lain untuk meruqyahnya. Ia menghalangi orang lain untuk meruqyahnya. Beliau menyebutkan wa hadza khilafus sunnah. Maka perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah. Naam. Sehingga tadi kita sebutkan sama sekali hadis ini tidak berisikan faedah agar seseorang menolak bantuan orang lain untuk meruqyah. Naam. Di dalam hadis ini hanya berisikan faedah pentingnya seseorang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla diantaranya adalah dengan tidak meminta untuk diruqyah. Naam. Dan yang demikian sebagai bukti kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kemudian belum menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah satu ketika diruqyah oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan beliau membiarkannya, tidak menolak Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula beliau juga menyebutkan bahwasanya dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menghalangi sebahagian mereka ketika menawarkan bantuannya untuk meruqyah sebagian yang lainnya. Sehingga yang demikian termasuk dari perbuatan yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan yang juga diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan belum menyebutkan hadza la yu'tharu fit tawakkul, yang demikian sama sekali tidak mempengaruhi tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayur. Tidak bertatayur. Kalimat tatayyara diambil dari kata tayrun. Diambil dari kata tayrun. Tayrun sendiri artinya burung. Naam. Artinya burung. Kalimat ini ma'ruf. Dan asal muasal istilah kalimat ini adalah diperuntukkan untuk perbuatan yang ma'ruf. Di zaman jahiliyah mereka at-tasya'um bit-tayr, beranggapan sial dengan melihat burung-burung tertentu. Ketika muncul burung ini, maka mereka beranggapan dengan munculnya burung tersebut akan mendatangkan petaka, akan mendatangkan kesialan. Ketika muncul burung ini dengan sifat-sifat tertentu, maka mereka beranggapan bahwasanya dengan sebab burung ini, maka dikhawatirkan nantinya perjalanan kita atau safar kita atau hari kita ini akan mendapatkan kesialan. Sehingga mereka pun mengurungkan keinginan-keinginan mereka. Ini tasya'um bitayir. Dan yang demikian termasuk dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. Dan dijelaskan dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya makna at-tayyur, walaupun asal katanya diambil dari kata tayyir dan maknanya tadi kita sebutkan adalah tasya'um bitayr, beranggapan sial dengan melihat adanya burung-burung tertentu, akan tetapi kata beliau rahimahullah, lakinnahu a'ammu min dzalik, akan tetapi dari sisi penerapannya itu lebih umum dibandingkan itu seluruhnya. Sehingga beliau mentafsirkan makna at-tayyur dengan makna yang umum, kata beliau rahmahullah, maknanya adalah at-tasya'umu bimar'iyyin au masmu'in au zamanin au makanin. Ini perhatikan makna at-tayyur yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, inna tiyarata syirkun, sesungguhnya at-tayyur adalah kesyirikan, karena di dalamnya berisikan keyakinan bahwasanya ada makhluk selain Allah Azza wa Jalla yang punya andil di dalam menimpakan kesialan atau nasib kejelekan kepada makhluk yang lainnya. Ini termasuk dari kesyirikan, dan Rasul menyebutkan bahwasanya demikian adalah termasuk dari syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata beliau Syekhul Islam bin rahimahullah, at-tasya'umu bimar'iyyin, beranggapan adanya kesialan bimar'iyyin, dengan melihat sesuatu yang terlihat, dengan mar'iyyin, dengan melihat sesuatu yang terlihat apa saja bentuknya, sehingga tidak dikhususkan hanya pada burung tertentu, bisa ular, ya kan? Merupakan perkara yang sering kita dengarkan. Katanya kalau semisal seseorang safar mengendarai motor atau mobil dan yang semisalnya, kemudian ternyata di tengah jalan kendaraannya menabrak seekor ular yang berwarna hitam, sebagai bertanda kesialan, sebagai bertanda kesialan. Maka ini juga termasuk dari tatayur. Dia melihat adanya sesuatu yang dilihat, apapun bentuknya, baik itu burung, sebangsa ular, serangga atau yang semisalnya, Kalau dengan dia melihat sesuatu tersebut, kemudian dia bertasyaum, beranggapan dia mendapatkan kesialan. Hari ini adalah hari yang sial. Waktu ini adalah waktu yang sial. Maka ini termasuk dari tatayur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pelakunya tidak akan mendapatkan kemuliaan dan digolongkan sebagai seorang yang masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal adzab. Naam. Atau kata beliau rahimahullah, au masmu'in, tadi kan melihat sesuatu yang dilihat. Atau bisa pula dia beranggapan sial karena dia mendengar sesuatu yang dia dengar. Suara burung di tengah malam, akhirnya dia bertatayur. Suara lolongan anjing di tengah malam, kebetulan dekat rumahnya, akhirnya dia bertatayur. Nah, ini termasuk dari kesyirikan. Ada suara burung hantu singgah di kampung kita, akhirnya masyarakat heboh, dicari-cari, tidak ada wujudnya, tidak ada burungnya. Kemudian mereka bertasyaum, beranggapan sial dengan adanya suara tersebut. Ini juga termasuk dari tatayur yang Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain. Ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dari adat jahiliyah yang diingkari dan diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menafikan at-tauhid. Naam. Ataukah yang ketiga kata beliau rahimahullah, au zamanin, ataukah seseorang beranggapan sial karena dia memasuki waktu-waktu tertentu. Beranggapan sial karena waktu-waktu tertentu. Naam. Terkadang sebagian masyarakat masih mengait-ngaitkan hari perjodohan dengan waktu-waktu yang kata mereka akan terhindar dari kesialan, sehingga nantinya dipilih. Bahkan calon mempelai pria dipilih apakah hari tanggal kelahirannya sama dengan calon wanitanya. Kalau semisal ternyata berdasarkan prediksi dan ketentuan yang telah mereka pelajari tersebut menyebabkan akhirnya dikhawatirkan muncul bencana, dikhawatirkan muncul perselisihan, dikhawatirkan nantinya muncul demikian dan demikian, maka bisa dibatalkan pernikahan tersebut. Ataukah terkadang seseorang dia menghindar melakukan safar, melakukan pernikahan, melakukan satu aktivitas disebabkan karena dia beranggapan di waktu tersebut akan adanya kesialan. Sehingga seorang beranggapan sial dengan waktu atau dengan zaman. Maka yang demikian juga termasuk dari tatayur yang Rasul menyebutkan, inna tiyarat syirkun, sesungguhnya at-tatayur adalah perkara yang di dalamnya seseorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang terakhir, au makanin, ataukah seseorang bertatayur dengan tempat. Dengan tempat, sehingga terkadang ada tempat-tempat yang ketika seseorang melewatinya maka akan mengalami kesialan. Nah, akan mengalami kesialan. Nah, jalan angker, sering terjadi kecelakaan, sehingga ketika kamu hendak pulang jangan melewati jalan tersebut, nanti sial kamu. Ini termasuk tatayur. Jangan melewati pohon tersebut, jangan kencing di pohon tersebut, jangan kamu sekali-kali ada di tempat tersebut, karena nanti kamu akan sial. Ini juga termasuk dari tatayur. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita seorang muslim untuk melakukan tatayur dengan jenis apa saja yang tadi kita sebutkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya at-tatayur akan mengurangi bahkan menafikan nilai tauhid, akan menafikan tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya keyakinan bahwasanya ada makhluk selain Allah azza wa jalla, baik itu burung atau yang semisalnya, ataukah waktu, ataukah tempat, ataukah sesuatu yang dia lihat akan bisa memberikan bencana, akan bisa mendatangkan bahaya dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasul menyebutkan yang demikian termasuk dari kesyirikan dan akan menghalangi seorang muslim mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal adzab. Naam. Kemudian sifat yang ketiga adalah wala yaktabun. Tidak meminta atau tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Dengan cara kai. Yaitu pengobatan dengan cara memanaskan besi yang dipanaskan. Sehingga ketika besi tersebut telah panas, telah membara, maka ditempelkan di bagian tubuhnya yang sakit. Ini kai namanya. Ini kai. Naam. Dan perbuatan yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya Rasul menyebutkan wa ana anha ummati anil kai. Dan saya melarang umatku dari melakukan perbuatan kai tersebut. Namun di sana terdapat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan bahwasanya pengobatan dengan cara kai adalah pengobatan yang mujarab. Pengobatan yang mujarab, yang bisa mendatangkan kesembuhan. Nah, dan di sini saya akan menukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait adanya hadis-hadis yang dari satu sisi berisikan pujian dari melakukan pengobatan dengan cara kai, namun ada hadis-hadis yang berisikan larangan dari Rasulullah SAW untuk melakukannya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, waqad tadammanat ahadithul kayyi arba'atu anwa'in. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengobatan dengan cara kai, dengan cara kai yang tadi kita sebutkan definisinya, arba'atu anwa'in, memiliki empat macam, memiliki empat macam. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, fi'luhu, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan beliau melakukan pengobatan dengan cara kai. Nah, yang kedua, adamu mahabbatihi, beliau tidak menyukai pengobatan dengan cara kai tersebut. Yang ketiga, as-sana'u ala man tarakahu, adanya pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang meninggalkan pengobatan dengan cara kai. Yaitu hadis yang tadi kita sebutkan dari Ibn Abbas, bahwasanya pelakunya akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Berisikan pujian bagi seseorang yang meninggalkan pengobatan dengan cara kai. Naam. Kemudian yang terakhir kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, an-nahyu anhu. Berisikan larangan dari Rasul dari pengobatan tersebut. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan walam ta'arud bainaha bihamdillah taala. Namun hadis-hadis ini walhamdulillah beliau menyebutkan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan fa inna fi'lahu yadullu ala jawazihi, adanya hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan pengobatan dengan cara kai menunjukkan dibolehkannya pengobatan tersebut, bukan perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Wa adamu mahabbatihi la yadullu ala al-man'i minhu. Adapun adanya hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai pengobatan, tidak menyukai pengobatan dengan cara kai, Beliau menyebutkan la yadullu 'alal man'i minhu, sama sekali tidak menunjukkan sebagai hadis yang melarang perbuatan tersebut. Karena Rasul diriwayatkan melakukannya. Amma sanau 'ala tarikihi, adapun hadis yang menyebutkan ujian bagi orang yang meninggalkan pengobatan ini, kata beliau rahimahullah, fayadullu 'ala anna tarkahu aula wa afdal, menunjukkan bahwasanya meninggalkan pengobatan dengan cara kai adalah pengobatan yang adalah termasuk dari sesuatu yang lebih utama dan lebih afdal. Sehingga lebih afdalnya, lebih utamanya, seseorang ketika sakit jangan melakukan pengobatan dengan cara kai, tapi melakukan alternatif yang lain. Wa amma an-nahyu fa'ala sabilil ikhtiyar wal karahah, adapun larangan yang ada di dalam hadis yang berisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan pengobatan dengan cara kai, adalah dibawakan ke makna ikhtiyar, pilihan, wal karahah, dan dibencinya atau dimakruhkannya pengobatan tersebut. Ini selesai penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Di dalam beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan, sama sekali tidak berisikan motivasi agar seseorang ketika dia sakit untuk kemudian meninggalkan usaha dirinya melakukan pengobatan, melakukan sebab-sebab yang dengannya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Namun di dalam hadis ini berisikan larangan ketika seseorang sakit untuk melakukan sebab yang dengannya dia bisa sembuh dari penyakitnya, dari sebab-sebab yang dengannya akan menafikan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan sebab-sebab yang tidak dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah dengan melakukan pengobatan dengan cara kai. Naam. Tayyib, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah dalam bab ini. Hadzal babu, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, bab ini takmilun lil bab alladhi qablahu wa tabi'un lahu, adalah bab yang berisikan penyempurna untuk bab yang terletak sebelumnya dan sebagai tabi', sesuatu yang mengikutinya, yang semakin menjelaskan kandungan makna yang ada di dalamnya pada bab yang sebelumnya, yaitu bab fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, sehingga bab ini termasuk dari tabi', dari penyempurnanya, termasuk dari keutamaan at-tauhid yang ketika seorang hamba berhasil menyempurnakannya adalah dia termasuk dari mereka orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal azab. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan fa inna tahqiqat tauhidi, maka sesungguhnya merealisasikan tauhid maknanya, kata beliau, tahdzibuhu wa tasfiyatuhu minasyirkil akbari wal asghar, maknanya adalah membersihkannya dan mensucikannya dari perbuatan syirik besar dan perbuatan syirik kecil. Sehingga makna seseorang yang merealisasikan tauhid adalah seseorang yang membersihkan diri mereka dari seluruh perbuatan syirik besar dan seluruh perbuatan syirik kecil. Naam. Wa minal bid'il qawliyati al-i'tiqadiyah wal bid'il fi'liyatil amaliyah. Demikian pula dia harus meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan bid'ah yang bersifat ucapan keyakinan atau bid'ah yang bersifat perbuatan amalan. Sehingga benar-benar berupaya untuk menjadikan seluruh amalannya berada di atas syariat bimbingan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'asi, demikian pula dia membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dan inilah orang-orang yang dimaksud akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang benar-benar sempurna tauhidnya, sempurna pula amalannya. Mereka termasuk orang-orang yang sabiqun, bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan, meninggalkan perkara-perkara kesyirikan baik kecil atau besar, meninggalkan perbuatan kebid'ahan baik bersifat ucapan atau perbuatan atau keyakinan, dan meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa dzalika bikamalil ikhlasi lillahi. Dan yang demikian itu bisa terwujud disebabkan karena kesempurnaan keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan seseorang memiliki keikhlasan yang sempurna akan bisa menyebabkan akhirnya dirinya bisa membersihkan seluruh amalan-amalannya dari perbuatan syirik baik besar atau kecil, kebid'ahan, demikian pula kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tolak ukurnya adalah sempurna tidaknya ikhlas yang dia miliki. Fil aqwali wal af'ali wal iradat, kesempurnaan ikhlas itu harus ada pada ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, bahkan keinginan-keinginannya. Itu makna dari tahqiqut tauhid, menyempurnakan, merealisasikan at-tauhid. Wa bisalamati minasyirkil akbar almunaqid li asli tauhid. Demikian pula dia menyelamatkan dirinya dari syirik besar yang akan membatalkan asal dari tauhid. Wa minasyirkil asghar almunafi likalami likamalihi. Demikian pula dia terselamatkan dari syirik kecil yang akan menafikan kesempurnaan tauhid. Wa bisalamati minal bid'ah. Demikian pula dia menyelamatkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka orang-orang yang akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga di awal dalil yang dikemukakan oleh mu'alif rahimahullah, beliau membawakan sosok dari Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam sebagai seorang nabi yang mengajarkan kebaikan, yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan seorang yang hanif yang benar-benar mengikhlaskan amalan ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini disebabkan karena beliau berhasil merealisasikan dan menyempurnakan tauhidnya dan ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun penjelasan selebihnya dari al-muallif rahimahullah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.